Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. إخواني في الدين فرجما سبحان yang dirahmati Allah. Alhamdulillah selalu kita bersyukur pada pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa datang melaksanakan ibadah di masjid ini sekaligus mendengarkan kajian Islamiyah yang mana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepada kita semua, maka niscaya kita akan tidak akan sanggup untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Sehingga oleh karena itu Allah mengajarkan kepada kita semua untuk meminta tolong kepada-Nya dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Di dalam sebuah ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah kami beribadah dan hanya kepada-Mu lah kami meminta tolong. Bahkan dalam perkara ibadah kepada-Nya pun kita meminta tolong kepada Allah supaya dimudahkan dan supaya dilancarkan. Ikhwanul Fiddin, pada pagi hari ini insyaallah kita akan mempelajari bab berikutnya, yaitu bab qaulullahi ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra. Apakah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan? Apakah mereka menyekutukan Allah, berbuat syirik dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan sedikit pun? Wa hum yukhlaqun, dan bahkan mereka itulah yang diciptakan. Wa la yastati'una lahum nasra, dan bahkan mereka tidak sanggup sesembahan tersebut yang dijadikan sebagai tandingan-tandingan bagi Allah oleh mereka, mereka tersebut tidak sanggup untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beribadah kepada tandingan-tandingan tersebut. Barakallahu fikum. Ayat bab ini Asy-Syaikh tidak menyebutkan judul khusus pada bab ini, hanya saja beliau barakallahu menyebutkan bab dengan mengambil menuliskan salah satu ayat, ayat yang baru saja kita baca, yaitu tentang hakikat sesembahan yang diibadahi oleh orang-orang musyrikun. Di mana saja, baik itu dahulu ataupun zaman sekarang ini, sifatnya seperti ini. Mereka tidak sanggup untuk menciptakan, dan justru merekalah makhluk-makhluk ciptaan Allah, dan mereka tidak sanggup untuk memberikan pertolongan kepada siapapun. Apa hubungan bab ini dengan bab sebelumnya? Barakallahu fikum. Pada bab sebelumnya dijelaskan tentang al-isti'adzah, al-istighatsah. Naam, jenis-jenis ibadah yang mana hanya diperuntukkan kepada Allah. Maka pada bab ini Asy-Syaikh menjelaskan bukti-bukti dan hujjah-hujjah tentang batilnya peribadatan kepada selain Allah. Bahwa peribadatan kepada selain Allah itu adalah batil dengan alasan-alasan yang tertulis di antaranya di dalam ayat ini, bahwa mereka tidak sanggup untuk menciptakan, dan justru mereka lah makhluk-makhluk ciptaan, dan mereka barakallahu fikum tidak sanggup untuk memberikan pertolongan kepada seorang pun. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan di dalam Salafatul Usul, Al-Khaliq li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiq lil-ibadah. Pencipta dari makhluk-makhluk ini yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, langit, bumi, dan manusia, awal sampai akhir, hujan dan tumbuh-tumbuhan, pencipta dari semua makhluk-makhluk ini, dialah yang berhak untuk diibadahi. Barakallahu fikum. Al-Khaliq li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiq lil-ibadah. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang ayat ini di dalam surat Al-A'raf, wasafa hadhihi al-asnam bil-ajzi wan-naqsi. Allah Subhanahu wa taala mensifati berhala-berhala tersebut, sesembahan tersebut, dengan sifat lemah dan kekurangan. Warabbul al-ma'bud la yumkinu an yakuna makhluqan bal huwa al-khaliq. Sementara Rabb yang diibadahi haruslah yang pencipta bukan dari bagian dari makhluk yang diciptakan, bahkan dia haruslah menjadi pencipta. Fala yajuzu alaihi al-hudud wal-fana. Sehingga oleh karena itu sang pencipta, sang ma'bud yang diibadahi, dia bukanlah makhluk yang diciptakan dan juga bukanlah sesuatu yang fana. Dia harus abadi. Wal makhluk hadithun, wal hadithu yajuzu alaihi al-adam. Sementara makhluk ciptaan adalah sesuatu yang baru diciptakan, yang berada di alam semesta ini karena diciptakan. Wal hadithu yajuzu alaihi al-adam. Sementara sesuatu yang diciptakan, barakallahu fikum, bisa kembali kepada sebelum dia diciptakan, maksudnya dia bisa menjadi sesuatu yang sama, barakallahu fikum. Maka sungguh karena itu, fakaifa yu'badu ha'ula min dunillah. Bagaimana mungkin mereka itu bisa diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka sendiri butuh kepada penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang lemahnya sesembahan yang diibadahi oleh orang-orang musyrikun, yang mana mereka tidak layak untuk diibadahi dengan beberapa alasan. Yang pertama kata Syekh, annaha la takhluq wa man la yakhluq la yastahiqu an yu'bad. Yang pertama, dia tidak bisa menciptakan, mereka tidak bisa menciptakan, dan barang siapa yang tidak bisa menciptakan, maka dia tidak layak dan tidak berhak untuk mendapatkan peribadatan dari siapapun karena dia tidak bisa menciptakan. Yang kedua, annahum makhluquna min al-'adam, bahwasanya mereka itu adalah makhluk ciptaan, dan sebelumnya mereka adalah sesuatu yang tidak ada. Fahum mustakiruna ila ghairihim ibtida'an wa dawaman, sehingga mereka itu butuh kepada selain mereka untuk diciptakan dan untuk selalu bisa hidup. Barakallahu fikum, untuk selalu bisa hidup di alam semesta ini. Jadi mereka butuh kepada selainnya, sehingga oleh karena itu tidak layak dan tidak pantas untuk diibadahi. Annahum la yastati'una nasra da'ina lahum. Yang ketiga, alasan dan sebab kenapa mereka tidak bisa untuk diibadahi dan tidak layak. Dan ini yang sangat penting, bahwasanya mereka tidak sanggup untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memohon dan meminta tolong kepadanya. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, al-musyrikun, baik yang masih berpenampilan atau menamakan diri mereka sebagai muslim, akan tetapi amaliyah dan perbuatan dia masih berdoa dan memohon kepada selain Allah, barakallahu fikum, walaupun dengan alasan bahwa ini hanya sebatas tawassul untuk mendekatkan diri kepada Allah, akan tetapi dia memohon kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sangat bodoh di muka bumi ini. Kenapa demikian? Karena mereka memohon kepada sesuatu yang pada dasarnya mereka itu adalah makhluk yang sangat butuh kepada Allah, dan bahkan mereka tidak sanggup untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang meminta kepadanya. Kemudian Asyik menyebutkan ayat yang kedua di dalam surat Fatir, yang mana di dalam ayat ini juga Asyik Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hakikat sesembahan yang diibadahi. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan yang kalian ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki walau hanya sebatas qitmir. Mereka tidak menguasai dan memiliki walau hanya sebatas qitmir. Apa itu qitmir? Qitmir ini adalah kulit pembungkus yang halus, yang barakallahu fikum, yang ada di keliling biji tamrah, biji kurma. Nah, dikatakan oleh Asy-Syaikh, al-qitmir huwa al-lafafatur raqiqah allati 'alan-nawah. Kulit yang tipis yang berada di atas biji kurma. Ini qitmir. Kalau antum makan kurma, kulit di enam ada kulit tipis yang meliputi biji tamrah tersebut. Ini qitmir namanya. Barakallahu fikum. Sesuatu yang nilainya rendah, hakir, dan bahkan barakallahu fikum tidak dimanfaatkan, dibuang, ringan dan sepele bagi kita semua, barakallahu fikum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mempermisalkan seperti ini, bahwa yang diibadahi selainnya, mereka-mereka tersebut tidak memiliki walau hanya sebatas qitmir, sesuatu yang rendah, sesuatu yang sangat, yang nilainya itu sangat rendah, barakallahu fikum, yang tidak berharga, itu saja mereka tidak memilikinya, barakallahu fikum. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang lain? Nah, ikhwani fiddin, barakallahu fikum, in tad'uhum, kemudian Allah melanjutkan, in tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Apabila kalian berdoa, memohon kepada mereka, la yasma'u du'a'akum, maka mereka tidak akan mendengar permohonan-permohonan kalian, walau sami'u mastajabu lakum, dan andai kata mereka itu bisa mendengar, mastajabu lakum, maka niscaya mereka tidak akan sanggup untuk menjawab permohonan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirikikum, dan pada hari kiamat mereka kufur, ingkar terhadap kesyirikan yang kalian lakukan kepada mereka. Mereka berlepas diri terhadap kesyirikan-kesyirikan yang kalian lakukan kepada mereka. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ahqaf, wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia semuanya dikumpulkan di padang mahsyar, kanu lahum a'daan, yang mereka ibadahi dari kalangan orang-orang soleh, para anbiya, wali-wali, kanu lahum a'daan, dan ataupun siapa saja, mereka menjadi musuh bagi yang mengibadahi tersebut. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka kufur, tidak terima dengan peribadatan yang mereka lakukan kepada mereka-mereka tersebut yang mereka ibadahi. Barakallahu fikum. Coba bayangkan, di dunia ini mereka meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu dia itu orang soleh ataupun tidak, nanti di akhirat yang diibadahi tersebut tidak mampu dan tidak bisa, dan bahkan mereka berlepas diri dari perbuatan-perbuatan mereka tersebut. Barakallahu fikum wa iyadu billah. Sungguh sangat tragis kesudahan bagi orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Sehingga oleh karena itu asyirik ikhwan fillah merupakan dosa yang sangat besar, dan bahkan dosa yang paling besar yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa apabila itu merupakan kesyirikan yang dilakukan kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa yang di bawah dari dosa kesyirikan tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ila huna, sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.